Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman katsira ba'd. Sebelum kita lanjutkan, kita merujuk dulu pembahasan dari fa'il yang diambil dari adad. Fa'il yang diambil dari adad ada beberapa keadaan. Ya, keadaan yang pertama, ia digunakan sendirian tanpa idhofah. Ia didatangkan untuk sifat atau menyifati apa yang sebelumnya dan menunjukkan kepada urutan. Ya, menunjukkan kepada urutan. Seperti ja'ani rajulun tsalitsun, datang kepadaku laki-laki yang ketiga. Ya, tsalits di sini didatangkan untuk menyifati rajulun. Ya. Dalam ayat disebutkan fa'azzazna bi tsalitsin. Tsalits sifat dari ya mahfuf rajulin tsalitsin. Ya. Maka ketika itu dia mu'rab. Dan mencocoki man'udnya. Kalau man'udnya mudzakkar, ya mudzakkar, seperti dalam ayat tadi bi tsalitsin. Man'udnya mu'annas, ya mu'annas, seperti wa manat tsalitsat al-ukhra. Kemudian yang kedua, fa'il yang diambil dari adad digunakan bersama bilangan aslinya yang ia diambil darinya. Maka faedahnya adalah bahwasanya fa'il tersebut adalah satu dari keseluruhan bilangan aslinya yang ia diambil darinya. Ya, seperti Khalidun tsalitsu tsalatsah. Khalid adalah satu dari tiga orang. Ya. Khalidun tsalitsu tsalatsah. Ya, qamu min fil fasli, yang berdiri di kelas. Ya. Ah, ketika itu ya, yakni ketika ia fa'il disandarkan kepada adat aslinya yang ia diambil darinya, maka ia tidak menunjukkan kepada tertib, tidak menunjukkan kepada urutan. Dan ketika itu juga ia mu'rab dengan harakat sesuai dengan mahalnya dalam jumlah. Dan juga ketika itu ia wajib diidhofahkan kepada bilangan aslinya yang ia diambil darinya. Seperti yang sudah diulang-ulang contohnya, idz akhrajahul ladzina kafaru tsaniyatsnaini, satu dari dua orang. Tsaniyah sudah kita lewatkan sebagai hal dari hak yang ada pada akhrajahu. Kemudian penggunaan yang ketiga adalah fa'il yang diambil dari adad digunakan bersama adad yang di bawahnya. Adad yang di bawahnya. Ya, yang lebih kecil darinya. Maka faedahnya adalah tafsir, yaitu menjadikan yang lebih kecil itu sama dengan yang di atasnya. Ya. Sama dengan yang di atasnya. Seperti ijtama'na wa ana khamisu arba'ah, misalkan kami berkumpul dan saya satu dari lima orang. Ya. Wa ana khamisu arba'ah. Ya. Di situ maknanya ja'a wa ana ja'ilu, wa ana ja'ilu al-arba'ah li nafsi khamsah. Maka saya menjadikan empat orang dengan diri saya menjadi lima. Jadi lima. Maknanya ja'il. Ya, ja'il al-arba'ah li nafsi khamsah. Ya. Maka ketika fa'il ini disandarkan kepada yang di bawahnya dari bilangan, maka ketika itu boleh dengan satu dari dua sisi. Sisi yang pertama, ia diidhofahkan dengan adad yang di bawahnya. Ya, maka dibuang tanwinnya. Dikatakan ana rabi'u thalathatin. Ana rabi'u thalathatin. Ya, rabi'u thalathah. Dalam ayat sudah kita contohkan. Illa huwa rabi'uhum. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Yang kedua, menasubkan fa'il ini. Fa'il ini yang diambil dari adad, menasubkan adad yang di bawahnya. Maka ia fa'il tersebut diikuti dengan tanwin. Ana rabi'un thalathatan. Nah, itu sudah kita jelaskan. Ya, kemudian penggunaan berikutnya, ya, itu tiga penggunaan, ya. Yang pertama tadi digunakan sendirian, yang kedua fa'il diidhofahkan kepada lafaz aslinya yang ia diambil darinya, yang ketiga ia disandarkan kepada bilangan yang di bawahnya. Kemudian yang keempat, penggunaan yang keempat adalah bahwasanya sighah fa'il ini ditarkib dengan asyarah. Ini pembahasan ini tidak disebutkan oleh An-Nadhim, ditarkib bersama asyarah untuk menunjukkan tertib, untuk menunjukkan tertib. Tapi di taqyid digandengkan dengan asyarah. Maka ketika itu dua bagiannya wajib mabni, wajib atau mabni. Dan juga dua bagian ini wajib mencocoki yang sebelumnya yang disifati dengannya. Ya, dalam hal mudzakkar dan muannatsnya. Contoh al-faslu ats-tsalitsa asyara atwal fusuli al-kitabi. Al-faslu, fasal yang ke ats-tsalitsa asyara, 13 adalah fasal yang terpanjang dari kitab ini. Di sini ats-tsalitsa asyara, ya, ditarkib fa'il tsalits dengan asyara untuk menunjukkan urutan. Dan ia ats-tsalitsa asyara mencocoki al-fasl dalam hal mudzakkarnya. Al-fasl mudzakkar, ats-tsalitsa mudzakkar, asyara pun mudzakkar. Iya. Dan ia mabni, ya, mabni tapi pada mahalnya rafa'. Dalam contoh ini al-faslu ats-tsalitsa asyara sebagai sifat. Ya, kalau diganti amilnya qara'tu al-fasla ats-tsalitsa asyara, maka ats-tsalitsa asyara mabni pada mahalnya nasab sifat dari al-fasl. Kalau diganti dengan nadhartu fi, amil yang mengajarkan, maka menjadi majrur. Kalau kita ganti dengan muannats, maka harus muannats juga. Tarkib adu adad ini. Nadhartu misalnya fi al-mas'alah as-sadisata asyrata. Saya memperhatikan masalah yang ke-16. As-sadisata muannats, asyrata muannats. Kenapa? Karena al-mas'alahnya, al-mas'alah yang dijadikan, yang disifatinya muannats. Kemudian penggunaan yang kelima, penggunaan yang kelima dari fa'il adalah ia ditarkib dengan asyarah, ya, untuk faedah seperti faedah yang dihasilkan pada tsaniya itsnain. Itu bahwasanya fa'il ini satu dari keseluruhan bilangan yang ia diambil darinya, satu dari keseluruhan bilangan aslinya, ditarkib dengan asyarah, ya, sebagaimana yang telah disebutkan, ya, Abdul Aziz Malik dalam ucapannya, "Wain aradta mithla tsani itsnaini murakkaban faji bi tarkibaini." Ya, maka kalau seperti ini ada tiga surah, yaitu yang pertama didatangkan dua tarkib sekaligus, sadr awalnya sighahnya fa'il untuk mudzakkar dan sadr awalnya fa'il untuk muannats. Kemudian ajuz yang pertamanya asyara untuk mudzakkar dan asyrata untuk muannatsnya. Kemudian sadr yang keduanya untuk mudzakkar, kalau ahadun, ahada, itsna, kemudian salasah sampai tis'a dengan ta. Untuk muannatsnya sadr yang keduanya ihda, itsnata, kemudian tiga, salas sampai tis'a tanpa ta untuk muannats. Kemudian asyara-nya untuk ajuz yang keduanya, asyara untuk mudzakkar, asyrata untuk muannats. Ya, maka semua tarkiban ini mabni semua. Ya, dua tarkib ini mabni semua. Murakkab yang pertama dan yang kedua mabni semua. Tapi ada mahalnya. Mahalnya apa? Ya, tergantung. Murakkab yang pertama tergantung amil yang masuk badannya. Ya, dan dia murakkab yang pertama ini mudhaf dan murakkab yang keduanya mudhaf ilaih mesti. Pada mahalnya jar. Pada mahalnya jar. Nah, itu. Ya, sisi yang pertama. Dikumpulkan dua tarkib sekaligus dijadikan mabni semuanya, dua tarkib ini di atas fathah. Kemudian yang kedua dicukupkan dengan menyebutkan sadr murakkab yang pertama, tidak menyebutkan ajuznya yang pertama. Kemudian sadr yang pertama ini buang ajuznya, ini diidhofahkan kepada murakkab yang kedua. Maka karena sadr yang pertama ini dibuang ajuznya, maka dia mu'rab dan dia mudhaf. Ya, mudhaf diidhofahkan kepada murakkab yang kedua. I'rabnya tergantung amil yang masuk padanya. Adapun murakkab yang kedua menetapi mahalnya jar karena mudhaf ilaih. Kemudian yang ketiga digunakan fa'il ataupun yang ketiga dengan membuang dua tengahnya, berarti ajuz dari tarkib yang pertama dibuang dan sodr dari tarkib yang kedua dibuang, sehingga tersisa dua taraf, dua ujung, awal dan akhir. Maka dikatakan salitsu ashrin. Ya, tadinya hadza, misalkan hadza salitsa asyara, salasata asyara. Dibuang di situ ajuz dari yang pertama. Ya, jadi salis, kemudian sadr yang kedua dibuang, itu salasata. Sehingga jadilah salitsu asyarin. Salitsu asyarin. Ditarkib dengan tarkib idhofi dan dia mu'rab. Maknanya sama, ya. Sisi yang ketiga ini maknanya sama, satu dari keseluruhannya, bilangan yang diambil darinya, bilangan aslinya. Hadza tsalitsu ashrin, ya, maknanya sama. Ini adalah satu dari 13 orang. Sama dengan kalau dikatakan hadza tsalitsa asyara, tsalatsata asyara. Sama juga kalau dikatakan hadza tsalitsu tsalatsata asyara, ya. Atau hadza tsalitsu asyarin. Kemudian penggunaan yang ke-6 bagi sighah fa'il yang diambil dari adad adalah ia digunakan sebelum uqud. Uqud adalah bilangan dari 20 sampai 90. Itu uqud. Ia digunakan sebelum naqd dan diathafkan dengan wawu secara khusus. Ya, yang diathafkan adalah uqudnya, diathafkan kepada fa'il ini. Dan fa'ilnya mu'rab. Ya, karena tidak ditarkib maka dia mu'rab. Dan ma'tuf alaihi i'rabnya sesuai dengan yang sebelumnya, amil yang menuntutnya. Dan harus ia mencocoki dengan yang sebelumnya dalam ma'rifah dan nakirahnya. Ya, adapun uqudnya, isrunya, ya, dia ma'tuf ikut dengan ma'tuf alaihi. Ya, dalam hal i'rabnya. Hanya saja kalau isrun alfaz dan uqud itu i'rabnya dengan huruf-huruf. Adapun fa'ilnya dari mulai hadiah, hadi untuk mudzakkar, hadiyatun untuk muannats, maka ini dengan harakat zahirah dan dia mu'rab karena tidak ditarkib. Ya. Hadi ya, wa 20, hadiyatun wa 20. Ya. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Kemudian pembahasan berikutnya adalah tentang kam, ka'ayin, dan kada. Bab ini dipanjangkan, ditetapkan untuk kinayah dari adad yang tiga, yaitu kam, ka'ayin, dan kada. Kinayah adalah at-ta'bir ani syai bi gharismihi li sababin balaghi. Kinayah adalah ungkapan tentang sesuatu dengan selain namanya yang asli karena sebab balaghah. Balaghah, tinggian bahasa. Ya. Dan adad ini yaitu kam, ka'in, kaza disebut dengan kinayah. Kinayat karena masing-masingnya itu menjadi kunyah dari bilangan-bilangan meskipun bilangannya mubham. Ya. Jenisnya dan juga kadarnya mubham. Sebelum kita masuk ke matan, maka kita sebutkan dulu penjelasan tentang kam, ya, tentang kam. Jadi kam itu ada dua macam. Ada di sana kam istifhamiyah, ada juga kam khabariyah. Ya, dan keduanya, kam istifhamiyah dan khabariyah adalah isim karena keduanya bisa dimasuki oleh huruf jar. Ya, dimasuki oleh huruf jar. Dan keduanya, kam istifhamiyah atau khabariyah memiliki as-sadarah. Ya, hak untuk ditempatkan di awal jumlah. Di awal jumlah. Ada istifhamiyah karena alasannya dia istifham. Berhak untuk ditempatkan di awal. Adapun khabariyah karena ia mengandungi makna insya. Atau juga karena dia mengandungi makna rubba. Yang perlu kita jelaskan juga tentang bagaimana i'rabnya kam, ya, khabariyah atau istifhamiyah. Ya, enggak beda, enggak jauh dalam hal i'rabnya dengan ataupun antara istifhamiyah dengan khabariyah. Perhatikan bahwasanya apabila kam, kam menunjukkan kepada waktu dan tempat, menunjukkan dia kepada makna waktu dan tempat, maka ketika itu dia mahalnya nasab sebagai dzarf. Contoh kam yawman sumta, berapa hari kau berpuasa, maka kam di situ mabni ala sukun pada mahalnya nasab al dzarfiyah zamaniyah. Iya. Kemudian contoh berikutnya kamilan masyaita, berapa mil kau berjalan. Ya, di sini kam menunjukkan tempat, maka dia dzarf makan. Dzarf makan. Milannya kamilan masyaita, berapa mil kau berjalan. Nah, kami di sini dzarf makan. Milannya tamyiznya ya. Kemudian yang berikutnya apabila kam menunjukkan kepada hadas, mahadas, maka dia maful mutlak. Ya, seperti ini sudah sering ya, diulang. Contoh kam ziyaratin zurtul marida, kam ziyaratin zurtul marida, alangkah sering ya, alangkah banyak ziarah yang aku lakukan terhadap orang yang sakit. Ya, kam ziyaratin zurtu al marid, ya, alangkah banyak ziarah yang aku lakukan kepada orang yang sakit. Kemudian apabila ia menunjukkan kepada zat, ya. Kemudian ya, apabila ia menunjukkan kepada zat, kemudian zat tersebut wa yu'addiha fi'lun muta'addi. Ya. Fi'l muta'addi menimpa kam. Kemudian fi'l muta'addi ini belum mengambil maf'ulnya, maka dia i'rabnya sebagai maf'ul bih. Contoh kam hadisan hafizta, kam hadisan hafizta, berapa hadis yang telah kau hafal, maka dia di sini kam maf'ul bi dari hafizta, karena kam di sini menunjukkan kepada zat, ya, kepada zat, dan fi'ilnya hafizha muta'addi dan hafizha belum mengambil maf'ulnya, maka kam dijadikan maf'ul bi yang muqaddam, hadisannya sebagai tamyiznya. Ya. Atau juga kalau setelah kamnya adalah fi'il yang muta'addi kepada dua maf'ul, baru mengambil satu maf'ul, maka kamnya dijadikan maf'ul yang kedua. Seperti sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Kam atainahum. Hum di sini maf'ul yang pertama dari atainah, yang keduanya kam. Kam atainahum min ayatin bayyinah. Kemudian apabila kam ini didahului oleh huruf jar atau oleh mudhaf, maka kam itu majrur, majrurah. Contoh bikam riyalin ishtaraita al-kitaba, dengan berapa real engkau beli kitab ini misalnya, maka bikam kam di situ majrur dengan ba, atau dengan idhafah. Contoh fauqa kam mitrin tad'u ashababik, di atas berapa meter engkau letakkan jaring-jaringmu. Di sini fauq, ya, dibasahkan kepada kam. Ya. Baik, kita baca keterangan dari An-Nazim rahimahullah. Mayyiz fil istifhami kam bimithli ma mayyizta 20 ka kam shakhsan sana wa ajidan tajurruhu min mudmara in waliyat kam harfa jarin mudhara. Tamizilah kam pada istifham seperti engkau memberikan tamyiz kepada 20 ka kam syakhsan sama, seperti kam syakhsan sama, berapa orang yang sama ya'lu, yakni naik tinggi mulia. Wa ajiz yakni bolehkanlah antajurrahu, bolehkanlah untuk engkau mengejarkan tamyiznya, ya, antajurrahu min mudmara, ya. Bolehkanlah untuk antajurrahu min fa'ilnya, bukan anta ya. Bolehkanlah untuk min mengejarkan tamyiznya. Bolehkanlah min yang mudmar, yang disembunyikan, mengejarkan tamyiznya. Kapan itu? In waliyat kam harfa jarrin mudhara. Apabila waliyat kam harfa jar, kam datang setelah huruf jar yang diidharkan, ditampakkan. InsyaAllah jelas ya. Mayyiz bil istifham kam, tamizilah kam pada istifham, ya, mengeluarkan tamiznya kam khobariyah, karena tamiznya khobariyah itu majrur seperti yang nanti akan sebutkan. Ya. Tamizilah kam istifhamiyah seperti tamiznya ishrin, yakni apa? Mansub dan mufrad. Mansub dan mufrad. Seperti kam syakhsan sama, kam syakhsan sama. Jelas ini ya makna bait yang pertama. Itu bahwasanya tamyiz istifhamiyah seperti tamyiz ishrin dalam hal mufrad dan nasabnya. Adapun dalam hal mufradnya, maka lazim. Ini sesuatu yang lazim, lazim mufrad. Ya. Tamyiznya kam istifhamiyah lazim mufrad. Berbeda halnya dengan pendapat orang-orang Kufah. Karena mereka membolehkan untuk tamyiznya jamak. Contoh kata mereka kam syuhudan laka dijamakkan. Syuhudan tamyiz kam jamak. Hanya saja seandainya saja itu didengar ya dari orang Arab, seandainya itu didengar dari orang Arab tetap tidak ada hujah atas orang-orang Kufah karena masih bisa syuhudan dibawa sebagai hal. Ya, dan tamyiz mana? Tamyiz mahdhuf. Ya. Dan di sana ada juga yang membolehkan tamyiznya itu jamak apabila pertanyaannya tentang al-jama'at, jamaah-jamaah yang banyak. Contoh kam ghilmanan laka, kam ghilmanan laka, berapa kelompok ghilman yang kau miliki. Ya, apabila kau menghendaki asnafan minal ghilman, sekelompok-sekelompok ghilman, dan itu madhabnya al-akhfash. Ya, sehingga dalam hasil itu ada khilaf, tapi yang pertama itu insyaallah mudah. Ya. Jadi yang pertama harus mufrad, yang kedua orang Kufah membolehkan jamak, yang ketiga merinci. Ya, merinci. Ya. Kemudian adapun tentang wajibnya nasab, ya, ini pun ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama lazim tamyiznya kam istifhamiyah itu untuk nasab. Ya, tidak boleh dijarkan. Ini madhabnya sebagian ahli nahu. Ya. Yang kedua, katanya tidak lazim untuk nasab, bahkan boleh dijarkan karena dibawa kepada temannya kam khabariyah. Ini pendapat dipilih oleh Al-Farra, Az-Zajjaj, As-Sirafi, dan juga dipilih oleh banyak yang lainnya. Ya, dibawa kepada luha ini ucapan salah seorang penyair, Farazduq atau siapa, kam ammatin laka ya jariru wa khalatin, kam amatin, berapa amatin, ammatin lak, sini kamnya istifhamiyah, berapa pamanmu, wa jariru wa khalatin, dan khalahmu. Ya. Yang ketiga yaitu bahwasanya lazim untuk dia nasab. Ya, kapan? Ketika kamnya tidak dimasuki oleh huruf jar. Dan lebih rajih nasab daripada jar ketika kamnya dimasuki oleh huruf jar. Dan ini mazhab yang masyhur. Jadi kalau kamnya istifhamiyahnya dimasuki oleh huruf jar, ya, dimasuki oleh jar, maka dia boleh dengan dua sisi. Ya, tapi yang lebih rajih adalah agar dia nasab, agar dia nasab. Ini pendapat yang masyhur. Kemudian kedua, wa ajizan tajurruhu min mudmara. Tadinya wa ajiz an di nakal di situ harokatnya an fathah kepada za yang terin sukun sehingga menjadi fathah. Ini untuk wazan. Wa ajizan tajurruhu min mudmara, dan bolehkanlah untuk min mengejarkan tamiznya, min yang mubmar mengejarkan tamiznya apabila kam datang setelah huruf jar yang ditampakkan. Ya, pada contoh bikam dirhamin isyaraita, bikam dirhamin isyaraita, boleh dengan dua sisi. Bikam dirhamin isyaraita dimasukkan di situ kamnya dengan oleh huruf jar, huruf jarnya tidak mesti ba, bisa juga ala, suya ala kam harasin rakibta, bisa juga ila, ila kam madhabin intamaita, kepada berapa madhab engkau menisbahkan dirimu, menyandarkan dirimu. Bisa juga dengan si, fi kam darin jalsa, di berapa rumah engkau duduk. Ya, ataupun yang lainnya. Ada contoh bikam dirhamin isyaraita, ada dua sisi. Yang pertama nasab sesuai dengan asalnya. Yang asalnya nasab kan, tamyiznya kan istifhamiyah. Ya, dan itu yang lebih bagus dan lebih banyak digunakan. Dikam dirhaman ishtaraita, itu lebih bagus, lebih banyak digunakan. Walau juga jar dikam dirhamin ishtaraita. Ah, ketika dijarkan maka ada dua pendapat. Pendapat yang pertama, jarnya ya dikam dirhamin dirhamin itu dengan min yang muqaddarah. Min yang ditakdirkan. Itu madhabnya si Bawaih Al-Farra dan sekelompok ahli nahu. Yang kedua, jarnya dirhamin pada dikam dirhamin dengan idhafakam kepadanya. Itu katanya madhabnya Az-Zajjaj. Ya, hanya saja dilemahkan pendapat tersebut. Ya, dikuatkan pendapatnya si Bawaih karena beberapa alasan. Tapi di mungkin oleh yang lain, Az-Zajjaj pun ternyata membolehkan, ya, membolehkan untuk ya itu pun sependapat dengan yang telah disebutkan. Ya. Atau kalau mau dirinci enggak apa-apa. Itu bahwasanya dibantah madhabnya Az-Zajjaj dengan dua sisi. Yang pertama, wasaikam itu bimanzilati adadin, seperti kedudukan bilangan yang yansib ma ba'dah, seperti kedudukan bilangan yang menasabkan setelahnya. Ini qaulan wahida, satu pendapat. Ya, tidak ada yang menyelisihinya. Falimkin al-khafdu biya, sehingga tidak mungkin dikhafdkan dengan kam. Ya, kalau min ya mungkin. Ya. Ini dikatakan oleh Ibnu Kharuf. Yang kedua bahwasanya al-jar, jar law kana bil idhafah, seandainya dengan idhafah, maka niscaya lan mishtarat, tidak dipersyaratkan dukhulu harfil jar ala kam. Ya, seandainya jarnya, seandainya jar dengan idhafah, niscaya tidak dipersyaratkan untuk majrurnya setelah kam itu dengan masuknya huruf jar. Tapi ternyata dipersyaratkan. Ini menunjukkan bahwasanya yang mengejarkannya adalah min yang mudmarah. Wallahu a'lam. Baik, kita baca penjelasan dari Asy-Syarih rahimahullah. Kam ismun wa dalilu ala dhalika dukhulu harfil jari 'alaiha. Kam adalah isim. Dalil yang menunjukkan keisimannya adalah masuknya huruf jar pada kam. Ya, di antaranya ucapan mereka, ala kam jiz'in saqafta baitak, di atas berapa batang korma engkau mengatapi rumahmu. Ya, pangkal korma, di atas berapa pangkal korma engkau mengatapi rumahmu. Di sini ala kam jiz'in, dimasuki kam oleh ala, maka jelas bahwasanya kam itu adalah isim. Wahia ismun li'adadin mubham, dan kam itu adalah nama untuk bilangannya mubham. Ya, maknanya ayu adadin. Ya, berapa jumlahnya. Walabuddilaha min tamiz, dan harus kam itu ditamizi. Contoh kam rajulan indaka. Kam rajulan indaka, irobnya kam mubtada, rajulan tamiz, indaka khabar. Waqad yuhdafu lidalalati 'alaih, kadang dibuang. Ya, tamiznya ketika ada sesuatu yang menunjukkan pada tamiz tersebut. Contoh kam sumta, berapa yang kau berpuasa, maksudnya jelas. Ya, kam yauman sumta, jelas berapa hari kau berpuasa. Jadi kalau ada dalil boleh dibuang. Kemudian kam juga takunu istifhamiyatan, kadang datang untuk makna istifham, pertanyaan. Ya, wa khabariyatan, dan kadang dia kan khabariyah, maknanya adadun katsir, bilangannya banyak. Kalau istifhamiyah, ya didatangkan oleh orang yang bertanya, ingin mengetahui bilangan sesuatu. Al khabariyah biasanya muncul dari orang yang istikharah, ya, misalnya. Ya. Fal khabariyah sayadkuruha, adapun kam khabariyah akan disebutkan oleh An-Nazim rahimahullah. Wal istifhamiyah yakunu mumayyizuha kamumayyizi 20 wa akhawatihi, adapun kam istifhamiyah, ya, maka tamyiznya adalah seperti tamyiz 20 persis, dan juga akhwat 20. Fayakunu mufradan mansuba, itu mufrad dan mansub sudah kita lewatkan tadi terkait dengan mufrad dan mansub. Ada tiga pendapat terkait dengan mufrad dan mansub juga, ada tiga pendapat. Ya. Kemudian disebutkan contohnya di sini, kam dirhaman qabadta, berapa dirham kau pegang? Kam dirhaman qabadta. Ya. Sini kam dirhaman qabadta maf'uliyah dari qabadta, karena qabadta fi'lun madhi butuh kepada maf'ul dan dia belum mengambil maf'ulnya. Ya, dan dirhamnya sebagai tamyiz. Ya. Kemudian wajuzu jarruhu bimin mudmaratan in waliyat kam harfa jarrin. Dan boleh pula untuk mengejarkan tamyiznya dengan min yang diidmarkan apabila kam datang setelah huruf jar. Contoh bikam dirhamin ishtaraita. Ya. Bikam dirhamin ishtaraita. InsyaAllah ini jelas. Bikam dirhamin ishtaraita hadha. Ya. Dengan berapa dirham kau membeli ini? Ayam ani bikam min dirham. Fa'in lam yadkhul 'alayhi harfu jar wajib nasbu. Adapun kalau tidak dimasuki oleh huruf jar, maka wajib nasabnya. Kalau dimasuki huruf jar, boleh dengan dua sisi. Yang lebih bagus dan sering digunakan sesuai dengan aslinya, yaitu dia mansub bikam dirham, itu lebih banyak dari bikam dirhamin. Al-muhim keduanya boleh. Kemudian pada bait berikutnya beliau mengatakan wasta'milanha mukhbaran ka'asyarah أو مئة ككم رجال أو مره ككم كأي وكذا وينتصب تميز ذين أو به سلم تصب. Dan gunakanlah kam mukhbira untuk pengkhabaran, itu adad kesir, untuk ataupun dalam keadaan kau menjadikannya sebagai khabar, bermakna bilangannya banyak untuk takassur ataupun iftikhar atau yang semisalnya. Ka'asyarah, penggunaannya seperti asyarah, sifat dari maf'ul mutlaq mahdhuf. Ista'milanha mukhbiran isti'malan ka'asyarah, gunakanlah kam khabariyah seperti penggunaannya asyarah, yakni ditamyizi dengan tamyiz yang jamak dan majrur. Au mi'ah, atau gunakanlah seperti penggunaannya mi'ah, yakni ditamizi dengan tamiz yang majrur dan mufrad. Ya, tamiz yang majrur dan mufrad. Contohnya kam rijalin aw marah. Ya. Kam rijalin aw marah. Alangkah banyak kaum laki-laki. Ya. Di situ khabarnya mahdhuf, takdirnya kam rijalin indi. Ya. Alangkah banyak kaum laki-laki di sisiku. Aw marah. Ini marah bahasanya mar'ah. Ada catatan kaki di situ, keterangannya nomor 2, marah lughah, satu lughah dari al-mar'ah. Ya. Alangkah banyak kaum wanita yang ada di sisiku, atau rijalin, kaum laki-laki yang ada di sisiku. Kakam ka'ayyin wa kaza wa yantasib. Kakam ka'ayyin wa kaza. Aslinya ka'ayyin wa kaza kakam. Ya. Jadi ka'ayyin dan kaza seperti halnya kam. Wa yantasib bedanya. Bedanya. Ka'ayyin dan kaza yantasib tamyizu dhaini. Tamyiznya dua ini, ka'ayyin dan kaza, itu mansub. Kalau tamyiznya kam, khabariyah majrur. Adapun dalam hal tadi, penunjukannya kepada taksir al-adad itu mirip, disamakan bahkan oleh an-nadhim di sini, meskipun yang lebih zahir kalau kaza itu lam tuba li taksir, tidak diletakkan untuk sesuatu yang banyak, berarti dengan kam dan ka'ayyin. Ya, au bihi sil min tusib, atau sambunglah min dengan tamiznya ka'ayyin dan kaza tusib, maka engkau telah benar. Engkau telah benar. Saya ulangi. Wasa'milanha mukhbiran ka'asyarah, gunakanlah kam dalam keadaan kau menjadikan kam sebagai khabariyah seperti penggunaan asyarah atau penggunaan mi'ah, seperti kam rijalin atau kam marah atau kam mar'atin. Kemudian kam ka'ayyin wa kadha yantasib. Ka'ayyin dan kadha seperti kam. Seperti kam dalam hal tadi, penunjukan maknanya dan juga kebutuhannya kepada tamyiz. Kemudian wa intasib tamyizudaini, dan tamyiznya dua lafaz ini ka ayy dan kaza itu mansub ya aw bihi silmin tusib, atau silakan boleh engkau sambung min dengan tamyiznya ka ayy dan kaza tusib, maka engkau telah benar. Ya, engkau telah benar. Insyaallah ini jelas ya. Kita baca syarahnya. Tustamalu kam litaksir, kam digunakan untuk taksir. Ya. Menunjukkan banyaknya sesuatu. Taksir. Fatumayyazu bi jam'in majrurin ka 'asyara, maka ketika kam untuk taksir yang disebut dengan khabariyah, maka ditamizi ia dengan jamak yang majrur seperti tamiznya 'asyara, sudah lewat tamiznya 'asyara, itu adalah jamak majrur. Aw bi mufradin majrurin kamia, atau ditamizi kam khabariyah dengan mufrad yang majrur seperti mi'ah, seperti mi'ah. Nahu kam ghilmanin malakta, alangkah banyak, banyak sekali anak-anak ataupun budak-budak yang kau miliki. Ya, kam ghilmanin malakta. Di sini karena malakta muta'addi belum mengambil maf'ulnya, maka kam sebagai apa? Maf'ul bih muqaddam, dan dia ketika itu mudhaf, ilman mudhaf ilaih. Ya. Ya, kalau pada kam khabariyah ya bisa dibawa kepada idhafah mudhaf ilaih, jadi dengan kam istifhamiyah beda. Ya, ini salah satu perbedaannya. Wa kam dirhamin anfaqta. Ya. Wa kam dirhamin anfaqta, mungkin intonasinya pun dibedakan. Bukan kam dirhamin anfaqta, ya. Ini kesannya istifham. Tapi kam dirhamin anfaqta. Ya. Kam dirhamin anfaqta. Banyak sekali dirham yang kau infakkan. Yang mana katsiran minal ghilman malakta, banyak budak-budak yang kau miliki. Katsiran minad darahim anfaqta, banyak dirham-dirham yang kau infakkan. Kemudian wa mithlu kam fi dalalati ala taksir kadza wa ka'in, mudin seperti kam dalam hal penunjukan yang kepada taksir adalah kadza dan ka'in, meskipun kadza yang zahir itu lam tubu' li taksir, tidak ditetapkan untuk banyak sesuatu yang banyak. Wa mumayyizuhuma mansub, dan tamyiz keduanya kaza dan kaayin itu mansub atau majrur dengan min. Wahul aksaran, itu yang banyak. Tamyiznya dijarakan dengan min. Contoh ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa kaayin min nabiyin qatala ma'ah. Ya. Alangkah banyak nabi yang qatala ma'ahu ribiyuna kathir. Ya. Para nabi yang berperang bersamanya ribiyun. Kaayin min nabiyin. Tamyiznya dijarkan dengan min. Ya, tamyiznya dijarkan dengan min. Ka'in i'rabnya mubtada. Ya. Khabarnya itu qatala ma'ahu, jumlah fi'liyah. Kemudian wa malaktu kadza dirhaman. Saya memiliki. Ya. Kalau kadza malah menunjukkan kepada sebenarnya sebagian, tidak menunjukkan kepada taksir. Ya. Adapun Ibnu Malik menyamakan taksir juga. Wa malaktu kadza dirham, saya memiliki sejumlah ini dirham. Dalam ucapan penyair disebutkan utrudil ya'sa dir raja fa ka'in aliman humma yusruhu ba'da usrin, utrudil ya'sa, usirlah si rasa putus asa berroja dengan harapan, fakayin, alangkah banyak aliman orang yang sakit, humma yusruhu, ya, kudir yusruh, ditakdirkan kemudahannya, ba'da usrin, setelah kesulitannya, ya. Di yang zahir dari ucapan An-Nazim di sini, au bihi sil min dusib, atau sambunglah min dengan tamyiznya, maka engkau telah benar. Bolehnya jar tamyiz, ya, jawazu jar tamyiz kada, bolehnya mengajarkan tamyiznya kada dengan min. Adapun ucapan beliau pada selain kitab ini Alfiyah, yaqtadi wujuba nasbah, memberikan pemahaman wajibnya nasab dengan kaza, yaitu tamyiz kaza wajib nasab pada kitab yang lain. Ya. Kemudian wa tustamalu kaza mufradatan ka hadzal misal, dan kaza digunakan dalam keadaan disendirikan. Wa murkaba kadang diterkib dengan kaza yang lain. Contoh malaktu kaza dirhaman. Malaktu kaza dirhaman. Saya miliki segini dirham. Wa ma'tufan 'alaiha, dan kadang juga diterkib tadi. Ya, diterkib. Yang kedua diatofkan dengan huruf atof. Diatofkan misalnya kepada yang contoh malaktu kaza wa kaza dirhaman. Ya. Kemudian untuk tambahan kita sebutkan beberapa sisi kesamaan antara kam khabariyah dengan istifhamiyah. Yaitu yang pertama bahwasanya kam khabariyah dan istifhamiyah sama-sama keduanya isim. Ya. Keduanya sama-sama isim. Kemudian yang kedua, keduanya kam istifhamiyah dan khabariyah sama-sama mabni. Yang ketiga, sama-sama kadang tamyiznya dibuang ketika ada dalil yang menunjukkan tamyiznya. Yang berikutnya, keduanya kam khabariyah atau istifhamiyah menetapi sadr as-sadarah. Ya. Kalau istifhamiyah jelas karena istifham, kalau khabariyah karena dia dibawa kepada rubba, ya, kepada mana rubba. Ya, kemudian dalam hal i'rabnya juga sama. Ya. Adapun sisi perbedaannya kam khabariyah dengan istifhamiyah adalah yang pertama tamyiz istifhamiyah, tamyiz kam al-istifhamiyah itu asalnya nasab. Tamyiz kam al-istifhamiyah asalnya nasab. Sedangkan khabariyah asalnya jar. Kemudian yang kedua, tamyiz al-istifham itu mufrad. Al-khabariyah mufrad bisa, dan itu yang lebih bagus. Juga kadang jamak. Ya, kadang jamak. Kemudian yang ketiga, perbedaan ketiga antara kam khabariyah dengan kam istifhamiyah, maksudnya memisahkan antara kam al-istifhamiyah dengan tamyiznya itu boleh. Ya, boleh dipisahkan antara kam al-istifhamiyah dengan tamyiznya. Ya, adapun pada khabariyah tidak boleh. Ya, pada khabariyah tidak boleh dipisahkan. Ya. Kemudian yang berikutnya, kalau istifhamiyah, kam istifhamiyah tidak menunjukkan kepada taksir, sedangkan khabariyah menunjukkan kepada taksir. Yang kelima, kam istifhamiyah butuh kepada jawaban. Ya, berbeda dengan kam khabariyah. Ya. Kemudian yang berikutnya, istifhamiyah, kan istifhamiyah la yu'taf 'alaiha bila, tidak boleh diatofkan kepadanya dengan la. Kan istifhamiyah tidak boleh diatofkan kepadanya dengan la. Berbeda dengan kan khabariyah bisa diatofkan kepadanya dengan la. Contoh kam rajulin. Ya, kam rajulin ja'atni. Ya, kam rajulin ja'atni. La rajulun wala rajulani. La rajulun wala rajulani. Ya. Ya, sudah dulu sampai di sini. Allahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.